بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Bulughul Maram. Karya Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Pada hadis 445 beliau sebutkan wa an Jabir Ibni Samurah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbah yaqra'u ayat min al-Qur'an yudzakkiru an-nas rawahu Abu Dawud wa asluhu fi Muslim. Dari Jabir ibnu Samurah, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah terkadang beliau baca beberapa ayat-ayat Quran untuk mengingatkan umat, mengingatkan manusia, orang-orang yang hadir di mendengar khutbah beliau. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dan asal hadis ini ada di Muslim. Dalam hadis ketika Jabir disebutkan kana yaqra'u ayat minal Qur'an, terkesan ini menunjukkan bahwa itu terbiasa pada Rasul SAW untuk membacakan, membawakan ayat-ayat Quran dalam khutbahnya. Tentunya khutbah tidak hanya ayat yang dibacakan, tetapi yang dimaukan istisyhad, istidlal, tergantung tema yang disampaikan, masalah apa, kemudian itu beliau bawakan dalil-dalilnya. Itu yang dimaksud, masalah ini dalilnya ini, ayat-ayat ini, masalah ini, ayat-ayat ini, sesuai permasalahan yang disampaikan. Dalam hadis ketika Rasulullah membacakan ayat-ayat Quran, hendaknya sesuai sama dengan tema khutbah yang disampaikan. Dan itu lebih banyak membantu orang untuk gampang faham, membantu orang untuk lebih mudah, cepat mengerti apa yang disampaikan kepada mereka. Karena kalau tema itu bertolak belakang antara yang disampaikan dengan ayat yang dibacakan, atau permasalahan yang disebutkan dalam khutbah amburadul, dalam artian berserakan, sebentar bicara ini, sebentar pindah ke topik lain, sebentar orang bingung ini apa yang disampaikan. Tidak fokus pada satu permasalahan. Bukan demikian sunnah Rasul SAW. Khutbah jelas, terarah, dan mudah difahami. Karena yang hadir macam-macam orang. Enggak semuanya orang-orang pintar dan cerdas. Ada orang-orang awam, orang tua, orang badui, orang pedalaman, macam. Dan semuanya mengerti, faham apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Maka khutbah dituntut untuk memiliki sifat-sifat itu. Ringkas, tidak bertele-tele, orang bosan, capek, lama, duduk sekian menit misalnya, khutbahnya panjang kesana kemari, kayak orang cerita, orang bosan, males, dan sudah gak akan fokus lagi, resah. Kemudian yang kedua pula, fokus. Dalam artian fokus, satu tema, satu topik pembahasan yang disampaikan. Jangan tercabang-cabang, terpecah-pecah. Tema yang disampaikan orang akan bingung, gak paham, dan tidak membawa hasil. Kalau seandainya ditanya mereka, bicara apa tadi isi khutbahnya, gak tahu. Karena amburadul ngomong kesana kemari. Kemudian yang ketiga tadi, hendaknya itu didasari, dikuatkan dengan ayat-ayat Quran, hadis Rasul SAW. Karena itu yang utama, memahamkan orang terhadap agama Allah. Dan itu sesuai. Artinya memang ayat tepat dengan, sesuai dengan tema yang disampaikan. Ini meluruskan anggapan sebagian orang bahwa hendaknya ada ikatan, ada sambung, tersambung antara ayat yang dibaca dalam sholat dengan khutbah yang disampaikan. Tapi ini enggak benar, enggak ada dalilnya. Sebagian orang menganggap begitu. Apa yang kamu baca dalam sholat, hendaknya itu pula yang disampaikan dalam khutbah. Ini misalnya ayat-ayat yang dia bacakan tentang perintah sholat, waqimus sholat, yuqimunas sholat. Maka khutbahnya berbicara tentang sholat, tentang keutamaannya. Kalau ayat yang dibaca mungkin terkait kiamat, kejadiannya, ini mengerikannya. Maka khutbah berbicara tentang kejadian hari kiamat dan seterusnya. Tapi ini gak ada dalilnya, gak harus tersambung, connect antara khutbah dengan sholat. Sholat beda. Apa yang kamu baca dalam sholat tidak harus itu yang kamu sampaikan dalam khutbah. Al-Muhim, hadis Jabir menjelaskan kepada kita bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membawakan ayat-ayat Quran dalam khutbahnya. Karena itu yang inti, menjelaskan kepada umat Quranul Karim dan sunnah Rasul. Ayat ini agar mereka fahami maknanya begini, ini yang Allah kehendaki. Hadis ini demikian, Rasulullah sampaikan, ini yang beliau maksud. Itu tujuan utama. Tafqihun nas fi dinillah, agar mereka faqih, mengerti dan faham agama Allah dan syariatnya. Permasalahan yang disebutkan oleh para ulama bahwa ayat ayat-ayat Quran ketika dibawakan dalam khutbah seperti tadi, makomnya adalah istishhad. Istishhad itu berdalil. Ini menjelaskan ayat ini atau permasalahan ini, dalilnya ayat ini seperti yang Allah firmankan begini. Maka kamu tidak sedang membaca ayat Quran. Tidak sedang membaca Quran, tetapi berdalil dengan ayat-ayat Quran. Oleh karenanya, diingkari oleh para ulama salaf, kalau dalam khutbah Quran atau ayat-ayat Quran dibacakan dengan lantunan tajwid. Karena kamu sedang tidak membaca Quran. Beda. Makanya tidak benar apa yang dilakukan sebagian orang dalam khutbah, misalnya dia bawakan ayat dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim lagi. A'udzubillahi sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat ini misalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia bawakan ayat. Misalnya saja, ya ayyuhalladzina amanu. Layaknya dia membaca Quran. Ini salah. Karena dia sedang tidak membaca Quran, tetapi berdalilkan, berhujjah, menjelaskan, membaca. Beda. Oleh karenanya ketika berdalil, ya dibaca sewajarnya. Allah berfirman begini, baca tanpa panjang pendek layaknya hukum tajwid, mat, wajib, mutasil, yang ini ikhfa, yang ini idhar, ini ghunna, ini. Itu ketika kamu memang niat baca Quran, sedang membaca, kamu beribadah kepada Allah dengan tilawah, membaca Quranul Karim. Posisimu sekarang sedang tidak membaca Quran, tetapi sekali lagi berdalil dengan ayat-ayat Quran. Wa an Tariq Ibni Shihab anna Rasulullah sallam qala al-jum'atu haqqun wajibun 'ala kulli muslim fi jama'ah illa arba'ah, mamluk, imra'ah, sabi, wa marid. Rawahu Abu Dawud wa qala lam yasma' Tariq minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajahu al-Hakim riwayat Tariq al-madhkur an Abi Musa. Dari Tariq bin Shihab wa Rasulullah sallam, beliau bersabda, Jum'at hak wajib atas setiap muslim. Ini setiap muslim wajib Jum'atan berjamaah, ikut bersama jamaah yang lain, kecuali empat orang, empat macam orang yang tidak terkena kewajiban Jum'at. Mamluk, budak, hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang yang sakit. Diriatkan oleh Abu Dawud, kata Abu Dawud, Tariq bin Shihab tidak mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya hadis mursal. Namun diriwayatkan oleh Hakim dari riwayat yang sama, Tariq bin Shihab meriwayatkannya dari Abu Musa sebagaimana dalam Mustadrak Hakim. Namun kalaupun itu mursal, riwayat Tariq Ibn Shihab, beliau sahabat, maka mursalnya marosilu sahaba, mursal sahabat. Yang dimaksud sahabat diketahui dalam hadis ini tidak langsung mendengarnya dari Rasulullah SAW. Berarti dari mana? Ya dari sahabat lain. Cuman itu tidak beliau sebutkan dari siapa. Dan itu gak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena sebagaimana kesepakatan dan keyakinan ahlu sunnah, para sahabat Nabi semuanya udul, thiqat. Bahkan Allah sendiri yang memuji mereka dan Rasulnya. Karena gak perlu kita tahu sahabat itu siapa. Yang perlu diketahui itu di bawah para sahabat, na'am. Tabi'in, atba' tabi'in, dan ke bawah. Gak semuanya udul, gak semuanya thiqah. Ada yang dhaif, ada yang fasik, ada yang mubtadi, ada yang begini, macam-macam. Makanya harus tahu. Ketika tidak diketahui siapa perantaranya, bermasalah. Mursalnya jadi dhaif. Itu hukum asal mursal. Tapi kalau ini seperti ini, mursal sahabat, gak masalah. Dari siapa dia riwayatkan, sahabat siapa, gak perlu kita tahu. Gak masalah. Yang jelas dia sahabat Rasul, thiqah, terpercaya. Dan beberapa riwayat sahabat seperti ini, Ibnu Abbas pun terkadang demikian, tidak menyebutkan siapa perantaranya, sahabat, gak masalah. Dan demikian para ulama hadis mendudukkannya. Ada memang segelintir riwayat, sedikit sekali dibanding ratusan ribu hadis yang ada, yang di situ sahabat meriwayatkan tidak dari sahabat tapi dari tabi'in turun. Jadi sahabat meriwayatkan hadis itu dari tabi'in, tabi'in ini meriwayatkan dari sahabat lain dari Rasulullah SAW. Berarti ada kekhawatiran, ada, tapi itu minim sekali. Bahkan hadisnya bisa dihitung dengan jari, sedikit sekali. Dikumpulkan oleh Hafidz Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, atau Ibnu Hajar juga. Nah, oleh karena itu hukum asalnya, kalau itu mursal sahabat diterima oleh para ulama, gak masalah. Nah, baik, kembali kepada hadis. Al-Jum'atu haqqun wajibun. Salat Jumat hak yang wajib. Wajib sifatnya di sini penekanan saja, memperjelas, karena kalimat hak itu sudah bermakna suatu ketetapan yang harus, yang wajib. Seandainya dikatakan misalnya al-jum'atu haqqun ala kulli muslim, sudah bermakna itu wajib. Tapi untuk mempertegas lagi, ditekankan oleh Rasul, haqqun wajibun. Wajib, disebut wajib karena sesuatu itu telah mapan, sudah tetap, tidak akan berubah. Makanya terkait binatang sesembelihan, secara lafaz Allah sebutkan dalam ayat, fa'idha wajabat junubuha. Wajabat, kalau dia sudah terbaring jatuh, sudah setelah disembelih. Kenapa dikatakan wajabat? Karena dia sudah menetap, jatuh, sudah gak akan berubah, gak akan hidup lagi, berdiri lagi, gak akan. Dari situ syariat mengatakan hukum itu wajib karena gak akan berubah, sudah tetap, pasti harus diamalkan. Fi jamaah, wajib untuk itu dilakukan berjamaah. Ala kulli muslim, atas setiap muslim berarti kafir keluar darinya. Muslim yang berkewajiban Jumat, orang selain non-muslim, non-muslim selain muslim tidak terkena kewajiban ini. Hanya saja, apakah mereka kufar tertuju padanya khitab-khitab syariat ketika diperintah sholat, diwajibkan Jumat, dan kewajiban-kewajiban lain, puasa, zakat, dan yang lain? Kalau itu tertuju kepada mereka dan mereka tentu tidak mentaatinya, berarti akan ditambah azab mereka selain kekufurannya. Mereka kafir, kekufuran itu sendiri sudah kemaksiatan terbesar, diazab karena kekafirannya. Ditambah lagi azab baginya ketika dia meninggalkan perintah-perintah syariat. Dia gak sholat, azab tersendiri karena gak sholat. Dia gak puasa, azab karena gak puasa. Dia gak zakat, azab karena gak zakat. Begitu seterusnya. Terkena. Makanya ketika Allah sebutkan mereka ahlun nar, nasallallahu alaihi wasallam, Allah sebutkan tentang mereka, masalakakum fi saqar, apa yang membuat kalian terjerumus di neraka saqar ini? Mereka jawab, qalu lam naku minal musallin, kami diadab di sini karena kami dulunya enggak sholat. Walam naku nut'imul miskin, kami diadab karena enggak sedekah, nyantuni, memberi orang-orang miskin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami juga mendustakan hari akhir, enggak mengimani kiamat. Semua ini membuat mereka diadab selain dia kafir. Ini kan rincian-rincian syariat. Berarti si kafir pun terhukum diadab karena meninggalkan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Fi jamaah, berjamaah berarti tidak sah Jumatan itu seorang diri, harus berjamaah. Dan telah lalu pada pertemuan kemarin, minimalnya adalah 3 orang. Kemudian Nabi katakan pengecualian yang terbebas dari kewajiban ini, gak wajib baginya Jumat. Satu, mamluk. Mamluk budak. Budak bukan pembantu rumah tangga. Bukan pembantu rumah tangga. Budak ma'ruf dalam syariat, yang diperbudak karena kekafirannya, didapati dalam perang atau itu dijual belikan. Kenapa tidak wajib bagi mereka? Karena dia tersibukkan dengan melayani tuannya. Ya, apa saja, mungkin disuruh cari makan ternak atau apa, masak, cari kayu bakar, ini itu, pekerjaannya dia banyak. Dia sendiri tersibukkan untuk mengurusi dan berkhidmat hajat-hajat tuannya. Maka karena itu tidak wajib baginya Jumatan. Dan itu rahmat dari syariat kepada muslimin. Bisa jadi kalau itu diwajibkan ke mereka juga akan madharat bagi tuannya. Banyak tugas, banyak kerjaan yang akan terbengkalai dari si budak ini. Ini budak yang utuh dalam perbudakannya. Ada tipe lain budak yang disebut muba'at, abad muba'at, budak yang sebagian, artinya sebagian dia sudah merdeka, sebagian dirinya masih budak, biasanya separuh misalnya, separuhnya sudah dimerdekakan. Misalnya harga dia taruhlah 10 juta misalnya, 5 jutanya sudah dibayarkan ke tuannya. Jadi separuh budak ini sudah merdeka, tinggal separuh perbudakannya. Apakah yang semacam ini juga tidak terkena kewajiban Jumat? Para fuqaha menyebutkan tergantung dilihat situasi dan kondisi budak ini. Artinya, jika si budak ini terbebas dari tugas perbudakannya jatuh di hari Jumat, maka terkena kewajiban Jumat. Artinya begini, karena dia sebagian budaknya tadi, maka dia negosiasi dengan tuannya, majikannya. Begini tuan, kata si budak, kita bagi saja, sehari saya kerja full untuk sampean, sehari saya bebas, karena separuhnya bebas. Nah, sehari saya bebas, kalau itu jatuhnya Jumat, pas hari Jumat, pas hari dia bebas, tidak sedang bekerja melayani tuannya, maka hari itu Jumat itu wajib bagi dia Jumatan. Di hari Jumat itu wajib bagi dia untuk Jumatan. Yang kedua, imro'ah. Dan ma'ruf, wanita digugurkan darinya Jumat karena dia bukan orang yang boleh kumpul dan berdesak-desakan dengan kaum lelaki dalam perkumpulan besar seperti Jumat ini, maka enggak wajib bagi dia sholat jamaah dalam setiap harinya 5 waktu. Maka demikian pula tidak wajib baginya Jumat pada tiap pekannya, karena tadi dia bukan orang yang boleh kumpul dan ikut dalam keramaian berjubel-jubel bersama kaum lelaki. Dan ini seperti tadi, rahmat Islam kepada wanita dan salah satu bukti betapa Islam menjunjung tinggi kehormatan dan menjaga martabat wanita. Dan banyak poin bagaimana Islam mengangkat martabat wanita. Ini satu, tidak wajib baginya jamaah, tidak wajib baginya Jumat. Islam pula merahmati wanita, menghormati martabatnya, sehingga digugurkan atau tidak diwajibkan baginya untuk menafkahi anaknya, menafkahi kedua orang tuanya, bahkan menafkahi dirinya sendiri. Rahmatnya Islam kepada wanita, tidak wajib dia menafkahi dirinya sendiri, apalagi menafkahi suaminya, mencukupi belanja rumah tangganya. Lah, dia dijaga anteng ratu di dalam rumah, belanja dia, anak-anaknya, belanja keluarganya, semua itu tanggung jawab, kewajiban suaminya. Islam pula merahmati wanita sehingga mewajibkan mahar penuh, utuh baginya, semata-mata seorang suami sudah berkhulwat dengan istrinya. Entah apa yang dilakukan di dalam kamar, mungkin belum sampai melakukan hubungan suami istri. Tapi ketika diketahui sudah akad qabil tu nikah atau zuijah, kemudian berduaan masuk di dalam kamar, enggak lama misalnya 5 menit, 2 menit, keluar si suami dan menceraikan misalnya saja. Cerai, istrinya dicerai karena satu dan lain sebab. Wajib bagi dia membayar mahar penuh bagi si wanita ini, karena dia sudah berkhulwat. Islam menjaga kehormatan dia, si wanita. Kamu sudah berduaan dengan dia, itu kehormatan dia, aurat dia, maka wajib mahar kamu berikan. Urusanmu mencerai. Bahkan gak sampai berduaan, hanya sebatas akad, si lelaki sudah mengucapkan kabul, ijab kabul. Naam, kabil tu nikah, haha, saya terima nikahnya fulana bintu fulana, selesai. Kemudian dia ceraikan. Dia gak sempat berduaan dengan istrinya di kamar. Dia cerai karena satu dan lain sebab. Kamu sudah akad, didengar oleh sekian banyak orang, menikahi fulana bintu fulan. Kemudian kamu ceraikan, wajib bagimu membayar setengah mahar. Setengah maharnya. Misalnya disebutkan mahar dengan mahar, apa misalnya, cincin 5 gram misalnya, uang 10 juta misalnya. Maka wajib kamu bayar cincin 2,5 gram. Kamu bayarkan uang 5 juta. Setengah dari mahar yang kamu sampaikan. Itu dengan semata-mata akad. Semua ini karena penjagaan terhadap kehormatan dan martabat wanita. Mana ada di agama lain seperti ini? Di mana ada? Hatta ditempeling, dibunuh, di ini si perempuan, enggak ada tuntutan apa. Setinggi ini dalam Islam, martabat wanita dijaga. Demikian pula Islam menghormati wanita di mana dia sudah teranggap dimasukkan dalam jajaran ahli waris. Ketika suaminya mati, walaupun itu hanya dengan akad, artinya seperti tadi, baru akad, qabil tu nikah, haha, utuzwijah, saya terima nikahnya fulana, udah, rangkul-rangkulan, makan-makan, mati suaminya, bisa saja, subhanallah, umur orang, gak sempat ketemu istrinya, gak, jangan gak lagi berduaan di kamar, mati, dan dia orang kaya, miliarder misalnya, dia sudah berhak mendapat harta waris dari suaminya seperempat. Kalau dihitung misalnya harta si lelaki ini 4 miliar, dia dapat 1 miliar. Hanya karena akad saja, belum ketemu, dijaga kehormatannya oleh Islam. Sudah dianggap ahli waris hanya semata-mata dengan akad ijab kabul. Nah, semua ini martabat dan kehormatan wanita. Demikian pula Islam gugurkan jihad bagi wanita karena dia lemah dan bukan medan dia untuk perang, angkat senjata, naik turun gunung ke sana kemari. Wanita lemah, dan maka Allah gugurkan, merahmati mereka. Banyak Islam jaga kehormatan dia, termasuk dalam haji. Haji enggak wajib bagi wanita. Demikian pula dalam manasik itu dijaga kehormatannya. Kalau lelaki harus tahallul dengan mencukur semua rambut kepalanya, umroh atau haji, baik itu taksir dengan ditipiskan, masih ada sisa, tapi menyeluruh harus ditipiskan semuanya, atau digundul pelontos pakai silet atau pisau cukur itu. Ini lelaki, wanita enggak, karena mahkota dia, kehormatan dan kecantikannya ada pada rambutnya. Syariat mewajibkan sebatas dikumpulkan rambutnya semua, dijadikan satu, kemudian dipotong pada ujung rambutnya sebatas ruas, satu ruas jari ini. Potong, kers, selesai. Kehormatan baginya. Sebatas itu syariat wajibkan untuk dia bertahalul selesai dari manasiknya, umroh atau hajinya. Allah wajibkan bagi yang menuduh seorang muslimah dengan tuduhan keji, melakukan zina, melakukan ini, dicambuk yang menuduh ini tanpa bukti 80 cambukan. Tidak hanya itu, dihukum dengan persaksian dia tidak diterima untuk selama-lamanya. Dan dihukumi fasik oleh Allah. Menjaga kehormatan si wanita. Ini banyak bentuk syariat yang Allah berikan kepada perempuan, hatta dalam rumah tangga. Bukan hanya laki yang bisa mencerai. Ketika dia melihat istrinya nusyuz, gak taat, gak nurut, istrinya begini, begitu, walhasil ketika dia gak senang, sudah dia firaq, dia talak, cerai istrinya. Islam pun memberi jalan bagi wanita. Mungkin sebaliknya, suaminya pemabuk, suaminya gak sholat, suaminya ringan tangan, gampang mukul, suaminya jelek akhlaknya, suaminya gak ngasih belanja, ini itu, dia pun punya hak untuk khulu', untuk melepas diri, gak mau sudah dengan suami seperti ini, dan dipisahkan. Itu hak dia. Ini sebagian saja betapa syariat menjunjung tinggi dan menghormati martabat wanita. Kif kemudian mereka katakan Islam menginjak-injak hak wanita, Islam mengekang hak dan martabat wanita, jahil. Yang berkata demikian tidak mengerti syariat Allah betapa rahmat Allah kepada kaum wanita begitu besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.